Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, faidah kudiyati sholah fantasiru fil ard. Apabila hendak melakukan perjalanan atau sudah sholat, lakukanlah perjalanan bertebaran di muka bumi. Mohon izin sahabat official FBFND. Semoga perjalanan kami dilancarkan. Kita OTW sebuah tempat yang Allah anjurkan untuk datangi, Al-Aqsa ya, Palestina, sama kru. Ada Mang Andre di sini, Mang Andre. Assalamualaikum. Semoga perjalanannya dilancarkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Berdoa kepada Allah, semoga suatu ketika kita bisa bareng pergi ya, kunjungi tempat-tempat sejarah Islam yang memiliki banyak keutamaan kalau kita beribadah di sana. Haram Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Semoga bisa memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna di perjalanan yang juara, walau sederhana, tapi insya Allah ada pahala dan keutamaannya. Semoga yang berniat beriktikad untuk haji dan umroh atau apapun itu, selama ada dalam ridhonya, Allah mudahkan seluruh hajat dan jalan. Love you, tetap jaga frekuensi, jaga ibadah kepada Allah. Semoga tetap dibahagiakan dunia dan akhirat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.